Bila ku melihat apa yang kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata tanda sukacita mengalir di hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikanmu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setiamu. Hidupku ini hanya air mata tanda sukacita mengalir di hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur kebaikanmu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setiamu. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikanmu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setiamu. Kasih setiamu.